yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Al-ayat wa qawlih adh-dhannina billahi dhannas saw' alaihim da'iratus saw'. Al-ayat bab ini diletakkan oleh al-musannif rahimahullah di sini terkait dengan masalah adh-dhannu billah, dhann kepada Allah, persangkaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sa'di, Sa'di rahimahullah mengatakan dalam Al-Qawl As-Sadid keterkaitan bab ini dengan tauhid. Kata beliau, "Wadhalika annahu la yatimmu lil 'abdi imanun wala tauhidun." Hal itu dikarenakan tidak sempurna bagi seorang hamba keimanannya dan tauhidnya. Hatta ya'taqida fi jami'i ma akhbarallahu bihi, sampai hamba itu meyakini, beriktiqad, ya, mengimani, meyakini seluruh apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi, dari nama-namanya, wa sifatihi, sifat-sifatnya, wa kamalihi, kesempurnaan dirinya. Wa tasdiqihi bi kulli ma akhbarallahu bihi, dan membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh apa yang Allah beritakan tentang nama-namanya, min asma'ihi wa sifatihi wa kamalihi, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Itu semua harus diimani, diyakini. Tidak sempurna keimanan dan tauhid sampai melakukan itu. Wa tasdiqihi, juga membenarkan Allah bi kulli ma akhbara bihi, membenarkan Allah tentang apa saja yang Allah beritakan. Wa annahu yaf'aluh, dan bahwasanya Allah melakukan hal itu. Allah memberitakan bahwa Allah melakukan hal itu, itu wajib dibenarkan. Wa ma wa'ada bihi min nasriddin, dan apa yang Allah janjikan berupa pertolongan, ya, bagi agama Islam, pertolongan bagi ahlul din, ahlul iman, ahlul Islam. Wa ihqaqil haqq wa ibtalil batil, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan benar-benar menampakkan kebenaran, merealisasikan kebenaran tampak berjaya di atas yang lainnya, dan menghancurkan kebatilan. Fa'tiqadu hadha minal iman, meyakini hal ini merupakan iman, keimanan yang wajib diimani. Watumakninatul qalbi bidhalika minal iman, dan ketenangan kalbu, hati menerima hal itu bahwa Allah pasti akan menolong agamanya, pasti akan memenangkan kebenaran, pasti akan menghancurkan, menghinakan kebatilan. Ya, ke lapangan dada dan ke tanah, ketenangan hati kalbu meyakini hal itu termasuk keimanan. Wa kullu dhannin, sebaliknya, wa kullu dhannin, setiap persangkaan, yunafi dzalik, yang bertentangan dengan hal itu, fa innahu min dhununil jahiliyatil munafiyatil tauhid, maka hal itu termasuk dari persangkaan-persangkaan jahiliyah yang bertentangan dengan tauhid. Li'annaha su'udhan billah, karena hal itu termasuk persangkaan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persangkaan buruk kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan agama itu, ya, mengutus para nabi, rasul, menurunkan kitab-kitab suci untuk agama itu, kemudian Allah membiarkan kebenaran itu dilumat oleh kebatilan, kemudian Allah membiarkan ya agamanya dikalahkan, tidak mungkin. Itu adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyun likamalih, dan itu penafian, penepisan terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa takdzibun likhabarih, dan itu pendustaan terhadap beritanya. Allah telah memberitakan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya. Walayansurannallahu man yansuruh, sungguh Allah akan menolong pihak yang menolongnya, menolong agamanya. Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu. Wa syakkun fi wa'adih, dan itu keraguan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, persangkaan-persangkaan tersebut, ya, maknanya itu tadi. Nah, bertentangan dengan tauhid, persangkaan buruk kepada Allah, menafikan kesempurnaannya, pendustaan terhadap beritanya, dan keraguan terhadap janjinya. Wallahu a'lam. Ini keterangan As-Sa'di rahimahullah tentang keterkaitan bab ini dengan tauhid. Secara singkat, Al-Allamah Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam I'anat al-Mustafid juga menjelaskan tentang keterkaitan bab ini dengan tauhid. Beliau menjelaskan secara singkat munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, anna husnal dhanni billahi subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya prasangka yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, min wajibati at-tauhid, itu termasuk dari kewajiban tauhid. Wa su'ul dhanni billahi azza wa jalla yunafi at-tauhid. Dan sebaliknya, su'ul dhann, prasangka buruk terhadap Allah azza wa jalla, bertentangan dengan tauhid, menafikan tauhid, menepis tauhid. Ya. Hada wajib munasabah hadzal bab fi kitab at-tauhid. Dengan kitab tauhid, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Nah, ini mukaddimahnya agar kita memahami apa yang akan kita bahas, ya. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan dua ayat. Satu ayat dalam surat Ali Imran dan satu ayat dalam surat Al-Fath. Naam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 154 yang langsung dikutip oleh Syekh adalah dari firman Allah yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah al ayati ila akhiril ayah. Awal ayat ini thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Ini tentang kisah perang Uhud. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian setelah kecemasan yang menimpa kalian. Kita tahu apa yang terjadi pada perang Uhud, ujian dari Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh sebagian sahabat, yaitu Ar-Rumah, pasukan pemanah yang ditempatkan di jabal yang disebutnya Jabal Rumah, yakni bukit yang ditempati oleh Ar-Rumah untuk menjaga punggung pasukan agar tidak diserang dari belakang. Nah, namun ya, mayoritas mereka ketika melihat awal kemenangan pertama kali yang diraih oleh kaum muslimin ya, dan mulai mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, mereka tidak tahan dan ikut turun untuk mengumpulkan ghanimah dan melanggar perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak meninggalkan tempat itu apapun yang terjadi. Nah, sehingga kesempatan bagi Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal yang memimpin pasukan berkuda menggunting dari belakang mengitari bukit itu dan membunuh yang tersisa, karena hanya tersisa ya beberapa orang di atas, kemudian menyerang dari belakang sehingga kaum muslimin ya, pasukan itu bagaikan digiling di tengah sehingga terjadi kekacauan formasi pasukan. Nah, dan kita tahu kisahnya ya, apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuh 70 syuhada Uhud. Nah, dan di situ ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini pada ayat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada atas kalian setelah ya kecemasan yang menimpa, amanatan, rasa aman, tenang, nu'asan, yaitu rasa kantuk, jadi dibuat mengantuk mereka ya. Yaghsha ta'ifatan minkum, rasa kantuk yang menimpa segolongan dari kalian. Nah, sampai sebagian sahabat yang menceritakan berkali-kali pedangnya jatuh karena terkantuk-kantuk dalam peperangan, dan itu mengurangi rasa takut dengan kondisi seperti itu. Wa ta'ifatan qad ahammathum anfusuhum, dan ada golongan lain yang mereka hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Nah, tidak memikirkan kepentingan agama, perjuangan untuk membela Islam, bukan. Nah, ini mereka yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Nah, kita tahu pada perang Uhud itu dari 1000 pasukan yang keluar bersama Nabi alaihi salatu wasalam terjadi takhdzil, penggembosan yang dilakukan oleh Ra'sul Munafiqin yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berhasil menggembosi thuluth al-jaysh, sepertiga pasukan, yakni sekitar 300 pasukan. 300 pasukan balik, tidak ikut berperang. Jadi tersisa 700. Nah, mereka ini yang dimaksud Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, ya, yang dari kalangan orang munafik, ya, dari kalangan orang munafik yang punya kemunafikan, kenifakan, nah, kekufuran yang mereka sembunyikan, yang mereka hanya memikirkan keselamatan diri mereka. Nah, yadhunnun, mereka itu kata Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Orang-orang munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, mereka berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala ghairal haqq, yang tidak benar, persangkaan yang tidak benar. Ya. Jenis persangkaan itu, sifat persangkaan itu dhannal jahiliyah. Persangkaan jahiliyah. Jahiliyah itu adalah, ya, di atas kejahilan, tidak ada ilmu. Nah, jadi persangkaan jahiliyah. Apa persangkaan jahiliyah itu? Nah, nanti kita akan baca dhon tersebut, dhon sau, dhon persangkaan jelek, ya. Akan ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim, dan keterangan Ibnu Qayyim dinukil dalam kitab oleh Syekh. Yaqulun, mereka orang munafik tersebut yang punya persangkaan jahiliyah itu, yaqulun, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai', ya, apakah kita memiliki, ya, memiliki bagian kemenangan dari urusan ini? Dan pertanyaan ini tujuannya adalah ingkari. Kata As-Sa'di dalam tafsirnya, ini istifham ingkari, pertanyaan yang bertujuan untuk mengingkari. Mereka sudah berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak menolong agamanya. Ternyata kaum muslimin dikalahkan. Maka mereka mengungkapkan bahasa ini, hal lana minal amri min syai', yakni ma lana minal amri min syai'. Makna ucapan mereka dalam bentuk pertanyaan itu sebenarnya pengingkaran. Maksud mereka, ya, kita tidak meraih kemenangan dari urusan ini. Kita tidak akan menang. Sudah seperti ini, ya, keadaan, ya, nasibnya menimpa kita, sudah seterusnya kita akan kalah, tidak mungkin menang lagi. Jadi mereka berprasangka buruk bahwa Allah SWT akan membiarkan, ya, Rasulnya alaihi salam dan kaum mukminin, ya, kaum muslimin terkalahkan seterusnya, dan agama ini akan terkalahkan dan hilang. Nah, kekufurannya akan menang selamanya. Itu persangkaan buruk mereka yang dimaksud dengan ucapan ini. Hal lana minal amri min syai', yani ma lana minal amri min syai'. Nah, apakah kita meraih kemenangan? Tidak. Tidak ada kemenangan yang kita raih sekarang. Kita kalah. Ini seperti ini sudah. Nah, ya, kita tidak akan menang. Nah, gitu. Ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Syubhat ini, kebatilan ini dibantah. Qul, katakan wahai Muhammad alaihi wasallam, innal amra kullahu lillah. Bantah itu, jawab itu, sesungguhnya al-amr, urusan seluruhnya, baik urusan takdir, urusan syariat, agama, ya, penetapan takdir dan syariat, semuanya lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayat, ikhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Nah, jawaban tadi sebelum lanjut, innal amra kullahu lillah, artinya Allah yang mengatur semuanya, menetapkan semuanya. Allah yang menetapkan, menakdirkan kekalahan itu terjadi, ada hikmah yang besar di baliknya. Ya. Ada hikmah yang besar di baliknya. Dan itu adalah ujian. Ya. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kembali kaum muslimin memperbaiki diri mereka. ya, bahwa kemenangan itu bukan semata berdasarkan kekuatan, tetapi itu pertolongan dari Allah, fadlu minallah, dan Allah hanya akan menolong ya orang-orang yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa pasti Allah akan menolong Rasulnya. Suatu saat akan tiba masanya kemenangan itu diraih. Dan terbukti dengan Fathu Makkah. Nah, tapi saat-saat kekalahan terjadi perang Uhud ini ujian dan untuk memisah orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang munafik. Nah, di antara tujuan dan hikmah itu. Nah, contohnya tadi tidak disebutkan. Nah, sebagai teguran untuk menyadarkan yang menyadarkan bahwa melanggar ya perintah Allah dan Rasulnya, tidak taat itu adalah penyebab kekalahan. Oleh karena itu kemenangan itu hanya diraih jika benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di jiwa-jiwa mereka, di hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka, ma la yubduna lak, apa yang mereka tidak tampakkan kepadamu. Itulah keadaan orang-orang munafik. Lain yang ditampakkan, ya, lain yang disembunyikan. Namun yang namanya munafik, sayadharu alamat an-nifaq, satadharu alamat an-nifaq fi falatat lisanihim. Tanda-tanda kemunafikan itu toh akan tampak pada lontaran-lontaran kalimat-kalimat mereka. Karena itu ya ungkapan apa yang sesungguhnya mereka sembunyikan di hati mereka. Nah, seperti kalimat yang mereka sampaikan tadi, hal lana minal amri min syai', menunjukkan apa yang mereka sembunyikan. Juga yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, law kana lana minal amri syai', seandainya kami memiliki ya kuasa atas urusan ini, ya, memiliki wewenang atas urusan ini, pendapat kami ya dipertimbangkan, kami diajak musyawarah, pendapat kami diikuti dalam menangan dalam urusan ini, perang Uhud ini, maqutilna hahuna, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Ini kawan-kawan kami, maksudnya syuhada Uhud. Karena mereka menganggap diri mereka bagian dari kaum muslimin. Karena mereka munafikun menganggap bagian dari kaum muslimin, sehingga mereka membahasakan kami tidak akan terbunuh di sini, maksudnya kawan-kawan kami itu, yaitu 70 syuhada Uhud yang mereka maksud. Buktinya kami selamat, mereka terbunuh. Yakni di antara kami kita ada yang terbunuh. Nah, mereka mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, Muhammad alaihi salatu wasalam, dia tidak mengambil ya pandangan kami, tidak menaati kami, dia mengikuti ya yang lainnya, orang-orang kecil yang masih muda itu yang diikuti pendapatnya, sehingga kesana berperang itu akhirnya terbunuh. Nah, seandainya dia mengikuti kami, ya, dia kan pulang kan. Nah, membawa 300 pasukan yang digembosi, ya, itu tidak terbunuh. Kami selamat. Jadi pendapat kami yang benar. Seandainya kami yang diikuti, semuanya pulang bersama kami, tidak berperang, maka tidak ada yang terbunuh. Coba. Ini apa? Berarti pengingkaran terhadap takdir. Pengingkaran terhadap takdir. Maka dijawab syubhat ini. Qul, katakan, yakni kepada perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan hai Nabi Muhammad, "Lau kuntum," jawab mereka, "lau kuntum," seandainya kalian, "fi buyutikum," berada di rumah-rumah kalian, labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, sungguh akan keluar juga dari rumah-rumah mereka orang-orang yang telah ditetapkan bagi mereka akan terbunuh, akan keluar ke tempat mereka terbunuh di situ. Tidak ada yang bisa lari dari takdir jika ditetapkan. Mereka yang 70 syuhada Uhud itu memang sudah ditakdirkan untuk mati syahid pada perang Uhud, maka tidak akan bisa dihindari. Ya. Ini keimanan terhadap takdir. Mereka mengingkari takdir dengan ucapan tadi. Laukana lana min al-amri syai' ma qutilna hahuna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sisi ya hikmah di balik kekalahan pada perang Uhud tersebut, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan Allah Subhanahu wa taala ya akan menguji apa yang ada di dada-dada kalian, menguji keimanan kalian, keimanan kalian terhadap takdir, ketetapan takdir Allah, menguji keimanan kalian terhadap janji Allah bahwa Allah akan menolong agamanya, bahwa akan berjaya. Ya, toh seandainya terkalahkan sementara waktu, muakkatan, hanya sementara waktu kekalahan itu, akan tetapi tetap pada akhirnya, ya, kebenaran yang akan berjaya, Islam yang akan menang. Dengan syarat kaum muslimin benar-benar kembali kepada agama mereka, taat kepada Allah dan Rasulnya, memperbaiki apa yang salah, karena kekalahan yang terjadi di situ akibat kesalahan, melanggar perintah Rasul alaihi wasallam. Meskipun kesalahan itu dilakukan oleh sebagian, tetapi sebagian dari pasukan adalah ya bagian dari satu ya pasukan yang utuh. Kesalahan sebagian berpengaruh kepada seluruhnya, sehingga semuanya terkena kekalahan itu, tertimpa kekalahan itu. Nah, sehingga semuanya memang harus bersatu di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa tidak, jika mau menang harus seperti itu. Nah, di sini diuji. Ya, Allah menguji apa yang ada di dada-dada kalian, keimanan kalian terhadap takdir. Mengimani tidak takdir yang Allah tetapkan di situ pada perang Uhud. Seperti orang munafik itu terbukti dengan ujian itu, mereka terbukti ternyata mereka tidak beriman dengan takdir. Mereka ya mengingkari takdir dengan perkataan mereka, seandainya ya kami yang memiliki ya kuasa atas urusan ini, kami yang diikuti, kami yang menentukan, maka kawan-kawan kami tidak akan terbunuh. Jadi tidak perang, pulang. Nah. Waliyumahhisa, dan juga menguji keimanan terhadap apa yang Allah janjikan bahwa Islam tetap akan berjaya meskipun ya ada kalanya di suatu peperangan terkalahkan, tapi tetap akan menang pada akhirnya. Dan terbukti dengan ucapan mereka, halana minal amri min syai, ya kita tidak akan meraih kemenangan, menunjukkan mereka tidak beriman dengan itu. Mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan apa yang ada di kalbu-kalbu kalian. Ya, ada di sana ya. Tersisa dari bisikan-bisikan setan yang mengganggu ya. Nah, keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan hal itu. Nah, dan terpisah siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Wallahu alimun bidzatis sudur, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, yaitu apa yang ada di dalam kalbu. Nah, dzati sudur yakni al-qulub. Apa yang ada di dalam dada yaitu kalbu, hati. Nah, Allah mengetahui apa yang ada di hati, di kalbu setiap hamba. Ini makna ya ayat ini. Memang ayatnya agak panjang. Naam. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh yaitu ya, potongan ayat dari surat Al-Fath. Adh-dhannina billahi dhannas-sau. Alaihim da'iratus-sau. Naam. Kelengkapan ayat ini nih ayat surat Al-Fath ayat 6. Awal ayat Allah Subhanahu wa taala memberitakan wa yu'adzibal munafiqina, Allah akan mengadab orang-orang munafik wal munafiqat, kaum munafik yang laki-laki dan wanita ya, wal musyrikina wal musyrikat, orang musyrik laki-laki dan wanita. Allah akan mengadab mereka, kaum musyrikin, kaum munafikin dan kaum musyrikin. Adh-dhannina billahi dhannas-sau, mereka kaum munafikin dan kaum musyrikin yang telah, yang mereka itu berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang jelek. Dhannas-sau. Ya. Yaitu mereka berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya dan sahabatnya, dan bahwasanya rasulnya dan sahabatnya itu akan dibunuh, akan dibantai, ya, akan dihabiskan oleh musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir, orang musyrik, dan itu yang dinanti-nanti oleh orang-orang munafik. Ya. Jadi mereka ya berprasangka demikian, prasangka buruk demikian. Nah, dan itu yang mereka inginkan. Maka Allah mengatakan alaihim da'iratus sau, justru akan berbalik atas mereka da'iratus sau, lingkaran keburukan itu. Ya, keburukan itu akan mengitari mereka bagaikan lingkaran sehingga mereka tidak bisa selamat darinya. Justru mereka yang akan dihancurkan dan dikalahkan. Meskipun terjadi apa yang terjadi pada perang Uhud, tapi kekalahan itu bukan berarti kekalahan selamanya. Tetap akan menang nantinya. Alaihim da'iratus sawu. Nah. Mau adzan dulu. Belum. Baik. Memang antum adzan aja juga masuk. Nah, dengar adzan anda berhenti. Nah, ini makna ya ayat yang kedua yang disebutkan di sini. Baik. Jadi arah maknanya sama ya. Nah, kemudian Syekh menukil dari Ibnu Al-Qayyim, qala Ibnu Al-Qayyim fil ayatil ula, kata Ibnu Al-Qayyim pada ayat yang pertama, yaitu ayat yang pertama yang dikutip di sini ayat 154 dari surat Ali Imran, yadhunnuna billah, yang dikutip oleh Syekh mulai dari yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah dan seterusnya, al ayati ila akhiril ayah, sudah dijelaskan tadi. Naam. Fussira hadha dhannu, kata Ibn Qayyim, ditafsirkan dhann ini yang dimaksud yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka terhadap Allah, prasangka yang tidak benar, sifatnya adalah persangkaan jahiliyah. Ditafsirkan dhon, persangkaan tersebut, biannahu subhanahu la yansuru rasulah. Bahwasanya persangkaan orang-orang munafik itu adalah persangkaan bahwasanya Allah subhanahu tidak akan menolong rasulnya. Nah, itu makna ucapan mereka mengatakan hal lana minal amri min syai. Apakah kita akan mendapat kemenangan? Kita tidak akan dapat kemenangan. Ini buktinya sudah kalah. Nah, jadi mereka berprasangka bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayadmahillu, dan bahwasanya urusan yang diperjuangkan oleh rasulnya, urusan agama yang diperjuangkan ini, sayadmahil, itu akan melayang, hilang, lenyap, dikalahkan oleh kebatilan. Wa fussira, ini tafsir yang pertama. Ya, itu diantara dhon yang ada pada mereka. Dhon yang lainnya, wa fussira bi dhanni, wa fussira bi, namanya ada perbedaan naskah ini. Baik, yang ada dalam I'anatul Mustafid yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan dan dalam Al-Qaul Mufid, lafadznya wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatih. Dan ditafsirkan pula dhon tersebut, persangkaan yang ada pada diri orang munafik itu, bahwasanya ma asabahu, apa yang menimpa Rasul alaihi salatu wassalam ya dan sahabatnya, kekalahan sampai terbunuh ya 70 syuhada Uhud, dan Nabi sendiri terluka ya kan begitu. Nah, dan seterusnya apa yang menimpa Nabi ya yang ma'ruf pada perang Uhud, yang menimpa tersebut, kekalahan tersebut, lam yakun biqadarillahi wa hikmati, itu terjadi di luar takdir Allah dan hikmah Allah, di luar kehendak Allah dan hikmah Allah ya. Berarti di sini ada dhon buruk, dhon jahiliyah, penisbahan ya kebodohan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkara itu, bukan Allah yang menghendaki, bukan Allah yang menetapkan ya, itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang terjadi di perang Uhud. Padahal segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, segalanya nikmat, musibah, seluruhnya apapun yang terjadi, semuanya dengan kehendak Allah, semuanya dengan ketetapan Allah, itu semua takdir Allah, dan Allah memiliki hikmah yang agung, yang besar di balik seluruh ketetapan itu. Ya, meskipun itu musibah, ada hikmah di balik itu yang sudah disinggung tadi. Nah, namun dhon buruk, persangkaan buruk yang ada pada diri orang munafik itu, mereka berprasangka bahwa itu di luar takdir Allah SWT dan di luar hikmah. Nah, fa fussira bi inkaril hikmah, maka diulangi lagi oleh Ibn Qayyim ya, fa fussira bi inkaril hikmah, maka ditafsirkan ayat ini. Baik, sebelum lanjut tafsir, ditafsirkan bahwa apa yang menimpa Rasul SAW dan para sahabatnya, kekalahan ya pada perang Uhud itu, tidak dengan takdir Allah SWT dan hikmah Allah, sudah dijelaskan tadi, dipetik dari perkataan mereka ya, perkataan mereka lau kana lana minal amri syai'un ma kutilnaha hahuna. Tadi sudah dijelaskan ya, yaqulun lau kana lana minal amri syai'un ma kutilnaha hahuna. Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya mengatakan, seandainya kami yang menentukan masalah ini, kami yang diikuti ra'yu kami, pendapat kami, arahan kami, maka ya, kita tidak akan terbunuh di sini, yakni kawan-kawan kita itu tidak akan terbunuh. Nah, seandainya ikut pulang bersamanya, begitu maksudnya. Ini kan pengingkaran terhadap takdir. Nah, ya, jadi mereka mengingkari takdir dengan itu, berprasangka buruk bahwa apa yang terjadi itu, ya, bisa dihindari sebenarnya seandainya mereka, yakni Muhammad SAW, mengikuti pendapat dia, ya, makna yang diinginkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seandainya Muhammad mengikuti dia, maka mereka akan selamat semua, tidak akan ada yang terbunuh. Nah, ini kan mengingkari takdir, karena Allah telah menakdirkan itu terjadi, maka tidak bisa, tidak mungkin itu dihindari, mesti terjadi. Nah, maka siapa saja yang ditakdirkan akan terbunuh, ya, di satu tempat dan di waktu tertentu, meskipun dia dalam rumahnya, dia akan keluar. Ada saja faktor yang akan membuat dia keluar di tempat itu, dan di saat itu dia akan mati di situ, jika memang Allah menakdirkan. Sementara mereka dengan kalimat itu sudah mengingkari takdir. Baik, fafussira bingkaril hikmah, maka ditafsirkan dengan dhon mereka itu adalah dengan pengingkaran terhadap hikmah. Nah, karena hikmah yang besar dibalik apa yang Allah takdirkan itu, Allah SWT dengan itu, ya, menguji. Nah, seperti dijelaskan tadi. Nah, dengan itu Allah menegur, menyadarkan bahwa kemenangan itu syaratnya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bukan semata kekuatan pasukan, ya, agar kesalahan diperbaiki. Nah, sehingga nanti kemenangan bisa diraih lagi jika disadari kesalahan itu dan ditutupi. Nah, begitu. Dan dengan itu Allah SWT menginginkan memilih, ya, memilih dari kaum mukminin syuhada, dan dengan itu mereka meraih masya Allah kedudukan yang tinggi. Nah, sebagai syuhada pada perang Uhud. Nah, wa inkar al-qadar, jadi tafsirkan dengan pengingkaran takdir. Wa inkar ayutimma amra rasulih, dari tafsirkan dengan pengingkaran janji Allah bahwa Allah SWT akan menyempurnakan urusan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini pengulangan apa yang telah disebutkan di atas. Naam. Wa inkari ayyutimma amra rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yudhhirahu ala dini kulli, pengingkaran bahwa terhadap janji Allah bahwa Allah akan menyempurnakan urusan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, wa yudhhirahu ala dini kulli, dan bahwasanya Allah akan menampakkan, ya, berjaya di atas agama yang lainnya, Islam, ya, berjaya di atas yang lainnya. Nah, jadi tiga tafsir ini dari mana dipetik sudah dijelaskan tadi. Nah, ini tiga dhon yang terjadi pada orang munafik itu, mengingkari takdir, mengingkari hikmah, ya, Allah di balik apa yang Allah tetapkan, dan mengingkari janji Allah bahwa Allah pasti akan memenangkan rasulnya pada akhirnya. Naam. Wa hadha huwa dhannu as-sau'i. Inilah dia persangkaan buruk, persangkaan jelek, alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikun, yang muncul pada diri orang munafik dan orang musyrik, fi suratil fathi, pada surat al-fathi. Adh-dhannina billahi dhanna as-sau'. Naam. Dan Allah akan menghadap mereka gara-gara itu. Nah, tayyib, adh-dhannina billahi dhanna as-sau. Mereka berprasangka dan prasangka buruk bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya, ya, tidak memenangkannya, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak demikian. Nah, takdir Allah tidak demikian. Nah, tidak akan memenangkan rasulnya. Baik. Dan seterusnya, itu dhan mereka. Nah. Wa innama kana hadha dhanna as-sau, kemudian diterangkan Ibnu Qayyim, hanyalah sesungguhnya ini termasuk dhann as-sau, prasangka yang buruk yang jelek. Kenapa? Li'annahu dhanna ghayra ma yaliqu bihi subhanahu. Li'annahu dhannu ghayri ma yaliqu bihi subhanahu. Li'annahu, karena sesungguhnya persangkaan itu adalah persangkaan yang tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak selaras dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa 'adhihi as-sariq, dan tidak selaras dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan sesuatu, segala sesuatu mesti pada tempatnya yang tepat. Dan tidak selaras dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha terpuji, ya, atas kesempurnaannya. Dan tidak selaras dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan memenangkan rasulnya, menolongnya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun, itu sudah jelas. Nah, ketika muncul persangkaan itu berarti ini persangkaan yang tidak selaras dengan itu semua. Ya, maka itu tergolong dhon sau. Faman dhanna annahu yudilul batila 'ala al-haq. Maka barang siapa berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menjadikan kebatilan itu mengalahkan kebenaran selamanya, idalatan mustaqirratan seterusnya, selamanya al-batil terus yang mengalahkan kebenaran al-haq. Yadmahillu ma'aha al-haqqu, dengan itu kebenaran akan hilang, ya, akan sirna. Au ankara, atau dia berprasangka mengingkari, ayyakuna ma jara biqada'ihi wa qadarih, mengingkari bahwa apa yang terjadi itu semua berdasarkan ketetapan dan takdir Allah. Dia mengingkari itu, jadi dia mengingkari takdir. Au ankara ayyakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alaiha alhamdu, atau dia persangkaannya adalah mengingkari bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu mesti ada hikmah di baliknya, hikmah yang besar, hikmah yang agung, yang dengan tinjauan terhadap hikmah di balik takdir itu, ya, berhak untuk dipuji dengan segala pujian, pujian yang sempurna. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala seluruh kehendaknya, seluruh perbuatannya, apa saja yang ditakdirkannya, semuanya itu berdasarkan hikmah. Ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Yang mengingkari hikmah adalah kaum Jahmiyah dan Jabriyah. Yang mengingkari hikmah, ya, di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala takdir adalah Jahmiyah dan Jabriyah. Nah, ada Ahlussunnah Jamaah meyakini ini semuanya. Takdir apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah lakukan, kerjakan, semuanya itu ada hikmah di baliknya, dan Allah Maha terpuji dengan itu. Ya. Nah, maka kekalahan yang merupakan musibah yang terjadi pada perang Uhud itu dengan takdir Allah, ada hikmah di baliknya besar, dan itu bukan berarti, ya, Rasulullah SAW akan terkalahkan seterusnya, tetapi tetap nanti pada akhirnya akan menang, begitu, ya. Tetapi barang siapa prasangka seperti ini tadi yang kita dengar, bahwa Allah akan membiarkan yang batil mengalahkan kebenaran selamanya sehingga kebenaran akan hilang, ya, atau mengingkari bahwa apa seada yang terjadi dalam alam semesta ini, ya, mengingkari bahwa itu dengan takdirnya, jadi ada yang terjadi di luar takdir Allah, atau mengingkari bahwasanya apa yang Allah takdirkan ada hikmah di baliknya. Bal za'ama anna dzalika li masyiatin mujarradatin, bahkan dia beranggapan bahwa itu terjadi semata dengan kehendak Allah tanpa ada hikmah di baliknya. Ya. Allah menghendaki ini dan itu, melakukan ini dan itu, menakdirkan ini dan itu sesuai kehendaknya, tapi tidak ada hikmah di balik itu. Fadzalika dhannul ladina kafaru, maka itu adalah dhon orang-orang kafir. Itu kekufuran. Dhonnya orang-orang kafir. Jadi hati-hati. Ya. Fawailul lil ladina kafaru minan nar. Nah, kebinasaan bagi orang-orang kafir dalam neraka. Wa aktsarun nas, mayoritas manusia, yadhunnuna billahi dhanna sau. Mereka, perhatikan ini. Peringatan dari Ibnu Qayyim ini. Aktsarun nas, mayoritas manusia, mereka telah berprasangka kepada Allah, terhadap Allah, dhanna sau, prasangka buruk. Fima yakhtassu bihim, ya, dalam hal yang terkait khusus dengan mereka, apa yang menimpa mereka, mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Wa fima yaf'aluhu bighairihim, dan terkait hal yang Allah lakukan terhadap selain mereka, apa yang menimpa orang lain di sana, juga berprasangka buruk kepada Allah. Itu keadaan mayoritas manusia. Wala yaslamu min dhalika, dan tidak ada yang selamat dari perkara itu, kata Ibnu Qayyim, illa man arafa Allah, kecuali orang yang mengenal Allah. Wa asma'ahu, mengenal nama-nama Allah. Wa sifatahu, dan mengenal sifat-sifatnya. Wa mujaba hikmatihi wa hamdih, dan mengenal tuntutan, ya, keharusan dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, dan terpujinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang selamat, yang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya ma'rifatullah, pentingnya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya tauhid. Naam. Jadi perhatikan baik-baik ini, ya. Sangat penting apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wala yaslamu min dhalika, tidak ada yang selamat dari hal itu. Jadi dhon-dhon semisal itu, illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujaba hikmatihi wa hamdih. Nah, kecuali siapa? Tidak ada yang selamat kecuali orang yang benar-benar mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan tuntutan keharusan dari hikmah Allah dan terpujinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha sempurna, yang maha terpuji dan kesempurnannya, maha bijak, maha mengetahui segala sesuatu, dan maha bijak dalam menetapkan sesuatu. Nah, yang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan tuntutan keharusan dari hikmah dan terpujinya Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selamat dari dhon-dhon yang buruk seperti itu. Artinya apa? Artinya kita benar-benar harus belajar, ya, belajar dan terus belajar, ya, menyempurnakan na'am tauhid, ya, terus belajar untuk menyempurnakan ilmu kita, ma'rifah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan tuntutan keharusan dari hikmah dan na'am terpujinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Qayyim, falya'tani, menasihati, falya'tani al-labibun nasihu linafsihi bihada, maka hendaknya seorang yang labib, orang yang berakal, ya, an-nasihu linafsihi, yang ingin kebaikan untuk dirinya, ya, memilih nasihat kebaikan untuk dirinya, falyatani bihadha, hendaknya dia memberi perhatian terhadap perkara ini. Perhatikan perkara ini, periksa baik-baik dirinya, apakah dia sudah mengenal Allah dengan baik, sudah bebas dari prasangka ini atau bagaimana. Waliyatub ilallah, dan hendaknya dia bertobat kepada Allah. Waliyastaghfirhu min dhannihi bi rabbihi dhanna sau', dan hendaknya dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari prasangka buruk yang ada pada dirinya terhadap Rabbnya. Lau walau fattashta man fattashta, seandainya engkau memeriksa dan seandainya engkau memeriksa, ya, siapa yang engkau periksa, maka yang sempat engkau periksa dan engkau teliti itu, engkau akan mendapati padanya, la ra'aita 'indahu ta'annutan, engkau akan mendapati di sisinya, pada dirinya, ta'annutan 'ala al-qadar, penentangan terhadap takdir, wa malamatan lahu, celaan terhadap takdir, wa annahu kana yanbaghi ay yakuna kadza wa kadza, dan bahwasanya pada diri orang itu, ya, muncul prasangka-prasangka jelek terhadap ketetapan takdir Allah dengan mengatakan yang bagi ayakuna kada wa kada, seharusnya, ya, yang terjadi seperti demikian, demikian, ya, seharusnya demikian, semestinya demikian. Naam. Fa mustaqillun wa mustakthir. Maka rinciannya di sini, ya, ada yang mustaqil, ada yang mustaqil, ada yang mengurangi, ya, yakni tidak memperbanyak hal itu pada dirinya, sedikit dia melakukan itu. Pemustakdir, ada juga yang memperbanyak, semakin lama semakin banyak dia melakukan, ya, penentangan-penentangan terhadap takdir, muncul don-don buruk seperti itu. Nah, ada yang hanya sedikit dan ada yang banyak melakukan itu. Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Kata Ibnu Qayyim, wafattish nafsaka hal anta salimun, periksa dirimu, ya, apakah anda selamat, sudah bersih dari dhon-dhon seperti itu, atau termasuk yang juga punya dhon-dhon seperti itu, apakah mustaqil sedikit atau mustaqdir atau banyak melakukannya, periksa baik-baik. Kata penyair, fa in tanju minha, maka jika anda selamat darinya, tanju min di azimatin, anda selamat dari sesuatu yang besar, dari musibah yang besar yang sangat berbahaya. Wa illa, dan jika anda tidak selamat, fa inni, maka sesungguhnya aku, la ikhaluka najian, maka sesungguhnya aku tidak menyangka anda akan selamat dari hal itu, ya, karena yang akan selamat memang benar-benar orang-orang yang mengenal, memiliki ma'rifatullah wa asma'ih wa sifatihi wa mujab hikmati wa hamdih, itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya dan hikmahnya, apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Allahul muwaffiq. Ya, banyak orang misalkan masih punya persangkaan-persangkaan yang tidak baik ketika melihat misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan, ya, kaum-kaum kafir di negeri-negeri mereka yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, mereka, ya, keadaannya, ya, makmur-makmur saja, ekonominya tambah maju, teknologinya tambah hebat, ya. Nah, seakan mereka, ya, seakan disangka bahwasanya mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan mereka seperti itu. Nah, nikmat, dan mereka tidak diberi musibah, tidak digoncangkan dengan ya, gempa bumi, banjir dan seterusnya. Nah, sementara sebagian dari kaum muslimin mengalami hal itu. Baik. Ada yang bersangka seperti itu. Nah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan, melakukan istidraj kepada mereka, mengulur, membiarkan mereka seperti itu. Nah, karena mereka memang ya tidak na'am pantas untuk na'am mendapat petunjuk. Nah, mereka menentang, mereka sombong, angku dengan apa yang ada pada mereka, mereka dibiarkan seperti itu sehingga mereka kembali nanti ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa na'am kekufuran, kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan mereka sehingga mereka diadab sekeras-kerasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Sebaliknya ya, musibah yang menimpa kaum mukminin yang mereka ya sempurna keimanannya, ya baik keimanannya, nah maka itu adalah untuk membersihkan mereka dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada diri mereka sehingga mereka nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah bersih dari dosa sehingga diberi nikmat yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannah. Nah, dan bagi mereka yang punya kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin, ditegur dengan itu, ditegur dengan itu agar sadar, agar taubat, agar memperbaiki, ya, agar memperbaiki jalan hidup mereka. Nah, ya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang benar. Tapi ini semua memang membutuhkan ilmu, ya, ma'rifatullah. Baik. Nah, ini hasil pelajaran kita. Tersisa masail, ya, ringan karena sudah dijelaskan semuanya di atas. Nah, ada berapa masail ini, masalah-masalah yang dipetik oleh Syekh dari keterangan di atas. Nah, di masail ada beberapa masalah. Baik, masalah yang pertama, al-ula, tafsir ayat Ali Imran. Tafsir ayat dari surat Ali Imran yang telah disebutkan dan sudah kita pelajari tafsirnya. Ats-tsaniyatu, masalah yang kedua, tafsiru ayatil fath, tafsir ayat yang dikutip dari surat Al-Fath juga kita sudah pelajari tafsirnya. Ats-tsalitsatu, masalah yang ketiga, al-ikhbaru bi anna dhalika, yakni bi anna dhalika dhon, dhon as-sau, anwa'un la tuhsar. Ya, berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya yang namanya prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala itu banyak macamnya, beragam, bermacam-macam, la tuhsar, ya, tidak bisa dibatasi dengan angka, jumlah. Jadi hati-hati, waspada, jangan sampai ada prasangka yang semisal itu muncul di hati kita. Nah, oleh karena itu perkuat ma'rifatullah, mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, hikmahnya, dan na'am pujian Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu la yaslamu min dhalika illa man 'arafa al-asma'a was-sifat wa 'arafa nafsah. Ini masalah yang keempat, bahwasanya tidak ada yang selamat dari perkara itu kecuali yang mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, mengenal tuntutan keharusan dari hikmahnya dan terpujinya Allah Subhanahu wa taala, dan wa arafa nafsah, dan dia mengenal dirinya. Nah, mengenali di dirinya. Nah, ini yang disyaratkan oleh Ibnu Qayyim ketika mengatakan fattish nafsak. Jadi kenali dirimu. Kenali dirimu, periksa dirimu. Jangan lalai. Kata Ibnu Qayyim, ya. Fattish nafsak. Nah, periksa, teliti dirimu. Artinya kenali. Nah, sehingga jika ada hal yang seperti itu, segera ya bertobat, istighfar. Nah, baik. Nah, ini empat masalah ya, kesimpulan. Dan dengan ini selesai apa yang sudah disampaikan oleh Syekh di bab ini. Dan dengan demikian pelajaran kita berakhir. Barakallahu fikum. Subhanallah, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.